Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Baik, Bapak Ibu, para jamaah sekalian, ikhwani fiddin wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjut sesi yang ketujuh dari pembahasan kita ngaji kitab tauhid 16 sampai 18 Maret 2018. Kita lanjutkan bab yang baru, taklid buta terhadap ulama dan penguasa. Bab 38, taklid buta terhadap ulama dan penguasa. Judul bahasa Arabnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, bab man ato'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma'halallahu au tahlili ma'haramahu faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah. Bab, siapa yang mentaati Allah, mentaati ulama, menaati ulama dan umara dan penguasa dalam pengharaman apa yang Allah halalkan atau penghalalan apa yang Allah haramkan, faqad ittakhadhahum, maka berarti mereka telah menjadikan mereka-mereka tadi arbaba min dunillah sebagai rob-rob yang disembah selain Allah. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Taklid buta terhadap ulama dan penguasa. Barang siapa yang menaati ulama dan penguasa dalam mengharamkan perkara yang telah dihalalkan Allah dan menghalalkan perkara yang telah diharamkannya, maka dia telah menjadikan mereka sebagai rob-rob selain Allah. Maka mereka telah menjadikan sebagai rob-rob selain Allah. Di sini kaitannya, Bapak Ibu-ibu sekalian, di sini kaitannya kita bahas tentang masalah syirik dalam tho'ah, yaitu syirik dalam ketaatan. Karena di antara bentuk syirik, ya, bisa dicatat, di antara bentuk syirik yaitu syirik dalam ketaatan. Karena taat itu adalah salah satu jenis ibadah. Dan ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah. Sedangkan makhluk ditaati, jika ketaatannya bukan dalam maksiat. Berarti kalau dalam maksiat, boleh enggak taat? Tidak boleh taat. Nah, makanya di sini judul bab ini berarti Maksudnya adalah Syekh Muhammad ingin menjelaskan ada orang-orang yang terlalu berlebihan dalam mengikuti ulama dan mengikuti penguasa, mereka melakukan ketaatan secara mutlak. Artinya yang halal dituruti, maksiat pun juga dituruti. Maksiat pun juga dituruti di sini. Nah, ini yang dibahas juga dalam kitab Tauhid untuk menunjukkan bahwasanya hal ini nanti termasuk kesyirikan kalau kita sudah paham itu halal, dari Allah sudah paham itu halal, namun karena lantaran ulama atau penguasa kita ikut-ikutan mengukupinya keliru, yaitu haramnya. Nah, sekarang kita lihat dahulu dalil-dalil yang ada dari perkataan Ibnu Abbas dan nanti dalil-dalil yang lainnya. Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit, aku menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kalian membantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Taib, yushiku antazila alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Yushiku itu artinya hampir-hampir. Antazila alaikum, turun kepada kalian hijarah, batu, minas sama, batu dari langit. Berarti apa istilahnya ini? Hujan batu. Ya. Hujan batu dari langit. Aku katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tadi mengatakan, aku di sini siapa? Ibnu Abbas. Aku Ibnu Abbas tadi katakan, ini kan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watakulun, kalian itu malah mengatakan qala Abu Bakrin wa Umar. Abu Bakar dan Umar berkata demikian dan demikian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Harusnya apa yang dilakukan? Terima saja sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dibantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ini baru perkataan Abu Bakar dan Umar. Sekali lagi, ini baru perkataan Abu Bakar dan Umar. Tidak bisa menandingi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi perkataan orang-orang di bawah Abu Bakar dan Umar, yang bandingan ilmunya sangat-sangat jauh. Bagaikan kasama'i wassumur. Bagaikan langit dan sumur. Jauh sekali. Sabda Rasul cuma dijawab, wah ustaz saya kan bilang kayak gini, gini, gini, gini, gini, gini. Atau, wah kiai saya kan ngomong kayak gini, gini, gini, gini, gini, gini. Padahal ini tadi disampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dalam hukum yang sudah jelas, ini halal, ini haram, tidak bisa dibantah perkataan Rasul itu dengan perkataan ulama lainnya. Dalam dalil yang sudah sangat-sangat jelas, kita bisa simpulkan hukum ini halal, ini haram. Kecuali di situ nanti dalam masalah ijtihadiyah yang ulama itu bisa berpendapat karena ini menyimpulkan dari nas dan dia mengkompromikan dengan dalil-dalil yang lainnya karena masih dipertimbangkan lagi dengan dalil-dalil yang begitu banyak. Maka ini bisa karena ini ijtihadiyah. Nah, kalau begitu apa tugas ulama? Ya, di sini perlu dicatat penting apa tugas ulama kalau begitu. Tugas ulama adalah menjelaskan firman Allah dan sabda Rasul. Menjelaskan firman Allah dan sabda Rasul. Dan tugasnya lah bukan, dan tugasnya itu bukan membuat-buat syariat baru. Dan tugasnya itu bukan membuat-buat syariat baru dalam hal penghalalan dan pengharaman, dalam hal penghalalan dan pengharaman. Artinya di sini dia putuskan sendiri tanpa memakai rujukan, enggak boleh. Ya, tanpa memakai rujukan tidak boleh. Dan tugas ulama, dicatat lagi, tugas ulama adalah berijtihad untuk memahami dalil. Berijtihad untuk memahami dalil. Sehingga yang ditaati dalam perkara ijtihad saja. Sehingga yang ditaati dalam perkara ijtihad saja. Ya, jadi misalnya ada masalah, ini hukumnya seperti apa? Dalilnya ada, Qur'annya ada, hadisnya ada. Nanti ada yang simpulkan mungkin hukum yang berbeda, maka ditaati dalam hal itu saja. Dan tidak boleh, ini dicatat besar-besar, tidak boleh mentaati ulama, mentaati ulama secara istiqlaliyah, secara istiqlaliyah, yaitu ketaatan yang berdiri sendiri. Yaitu ketaatan yang berdiri sendiri. Yaitu pokoknya apa kata ustadku, kiaiku, pokoknya nurut saja. Tanpa tahu sebab apa-apa pokoknya. Saya gambarkannya itu, berikan gambaran, mau ustadznya atau kiainya itu sholatnya sambil merayap pun juga dia ikut sambil merayap. Gak perlu tanya-tanya, wah ini kenapa kayak gini-gini, dalilnya itu apa? Oh pokoknya manut saja pada ustadznya atau pada kiainya. Sifatnya cuma manut pada makhluk di sini berarti. Tidak boleh. Ya, tidak boleh sampai kita tahu ulama memiliki dasar. Dasarnya apa? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Sekarang kita lihat lagi, Imam Ahmad bin Hanbal berkata. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, aku heran dengan orang-orang yang mengerti ilmu sanad dan kesahihannya hadis, akan tetapi mereka justru menjadikan pendapat Sufyan sebagai patokan. Padahal Allah Ta'ala berfirman, yang artinya maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. Quran Surat An-Nur ayat 63. Taib, kita lihat di sini bahwasanya Imam Ahmad itu mengatakan, ya, Sufyan di sini, Sufyan ibnu Sa'id bin Masruk al-Thawri. Jadi Sufyan al-Thawri, beliau adalah ulama terkemuka, bahkan punya mazhab sendiri dan punya pengikut yang banyak. Walaupun kita katakan punya mazhab sendiri, namun mazhabnya tidak sebesar empat imam. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tidak sebesar ini. namun intinya punya mazhab pula. Berarti punya pendapat-pendapat yang hasil isyad dari Sufyan As-Sauri sendiri. Imam Ahmad katakan, aku heran kok ada orang yang mengerti ilmu sanad. Ilmu sanad berarti ilmu hadis dan kesahihan hadis. Akan tetapi mereka justru menjadikan pendapat Sufyan. Sufyan siapa tadi? As-Sauri. Ditambah situ Sufyan As-Sauri. Karena nanti ada Sufyan bin Uyayna, ada Sufyan As-Sauri. Ini Sufyan ibnu Sa'id bin Masruk As-Sauri. Nah, pendapat Sufyan dijadikan sebagai patokan. Padahal Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah takut akan ditimpa fitnah. Nanti pengertian fitnah ada disebutkan di bawah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Atau ditimpa siksa yang pedih. Quran surat An-Nur ayat 63. Coba baca kalimat lagi di bawahnya. Apakah engkau mengetahui maksud fitnah dalam ayat di atas? Fitnah itu adalah kesyirikan. Boleh jadi jika seorang membantah sabda Rasulullah SAW, maka akan timbul penyimpangan dalam hatinya sehingga dia pun akan binasa. Fitnah berarti di garis bawahi tadi, fitnah dalam ayat di atas maknanya adalah kesyirikan. Karena ingat, kita memahami sesuatu teks dalil itu sesuai dengan makna yang dituntut, bukan dengan makna bahasa kita. Jadi apa yang diinginkan oleh para ulama, pakar tafsir, itu yang kita pakai, bukan diterjemahkan dengan bahasa kita yang kita pahami. Kalau fitnah dalam bahasa kita apa? Bukan, fitnah dalam bahasa kita keseharian apa? Nuduh orang tanpa bukti. Nanti enggak pas di sini. Namun fitnah maknanya apa? Fitnah itu digaris bawahi. Fitnah itu adalah kesyirikan khusus untuk ayat ini yang kita kaji. Artinya di sini lihat, boleh jadi jika seorang membantah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan timbul penyimpangan dalam hatinya, yaitu tadi kesyirikan tadi, sehingga dia akhirnya akan binasa. Berarti orang yang membantah sabda Rasul yang itu sudah sangat-sangat jelas, ya harusnya dia terima saja. Namun dia bantah tadi, hati-hati bisa terjatuh dalam syirik. Karena sini dikatakan ditakutkan akan ditimpa fitnah syirik atau ditimpa siksa yang pedih. Dan tentang bahasan ini, orang-orang yang ditimpa siksa yang pedih, ada beberapa ulama yang membuat bab di dalam kitabnya, yaitu dalam kitab hadis, ya, yaitu hukuman yang disegerakan di dunia bagi orang-orang yang menentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menulis beberapa kisah ini di buku yang telah lama ditulis, Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris. Di situ ada beberapa kisah, di antaranya kita kan setelah bangun tidur diperintahkan mencuci tangan. Kenapa diperintahkan mencuci tangan? Ya, karena Nabi SAW memberikan ilahnya atau memberikan alasannya, dikarenakan la tadri aina batat siyadu. Kalian itu tidak mengetahui di mana tangan kalian jalan-jalan semalam. Ada orang ini cuma ingin melecehkan sabda Nabi SAW. Dia jawab, oh saya tahu tangan saya itu jalan-jalan kemana. Saya tahu tangan saya itu jalan-jalan kemana. Kemudian keesokan harinya dia bangun tidur, akhirnya tangannya ini sebesar ini masuk dalam dubur. Masuk dalam duburnya tadi. Hukumannya yaitu azabnya disegerakan langsung di dunia, dibayar tunai. Iya kan? Dibayar tunai. Cuma karena apa? Lecehkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di masa silam dulu. Di masa silam dahulu. Kemudian ada juga yang pernah berkomentar juga pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah makan dengan tangan kanan. Muslim itu makan bukan dengan dua tangan, namun makan dengan tangan kanan. Mau bakso kek, mie ayam kek, pakai dua kan ya. Pokoknya masuk dalam mulut tangan kanan. Enggak dua-duanya. Tusuk apa baksonya, garpunya kanan, terus mie-nya kiri. Enggak pakai aturan ini. Pernah Nabi SAW itu ajarkan pada orang yang ketika itu makannya enggak beres. Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah di dekatmu. Ada kisah yang lainnya lagi, perintah untuk makan dengan tangan kanan. Nabi SAW pernah lihat ada orang yang makan dengan tangan kirinya. Nabi katakan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dia seolah-olah ingin nentang sabda ini, dia tetap nekat makan dengan tangan kirinya. Dia menolak sabda tadi itu karena sombong. Menolak sabda Nabi SAW itu karena sombong. Dia lanjutkan makan dengan tangan kirinya, akhirnya tangannya enggak gerak-gerak. Diam begitu saja. Karena nolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kisah yang lainnya, orang yang disegerakan lagi azabnya di dunia. Bapak-bapak kalau azan, ingat ya, salah satu aturan azan, kalau sudah azan di masjid, ya, itu enggak keluar-keluar. AC azan di sini, nanti sholat di masjid lain. Enggak, sholatnya di masjid ini. Namun pernah ada yang sungguh-sungguh ajib, ya, yang menakjubkan di Jogja itu. Ada satu orang ini yang kerjaannya itu azan di tiga masjid kalau tidak salah. Ikomahnya di masjid yang ketiga. Itu orang Gunung Kidul tapi tinggal di Jogja. Dia azan di masjid A, azan lagi di masjid B, ikomahnya pokoknya di masjid C lah. Itu. Saya bilang ini luar biasa ini, dia ini semangatnya. Namun sebenarnya ada yang keliru di situ. Orang kalau azan di situ sudah azan, jadi termasuk juga yang sudah masuk masjid ketika azan, tidak boleh keluar dulu dari masjid sampai sholat di situ. Ini perintah dari Nabi SAW. Maka ada orang yang pernah ditegur, dia sudah masuk di masjid ketika sudah azan, dia keluar dari masjid. Kalau ini tidak berlaku bagi perempuan karena perempuan boleh keluar di sini karena sholatnya itu di rumah nantinya. Namun ini misalnya laki-laki, sholatnya harusnya di situ. Namun dia alasan, wah saya harus keluar dari sini, teman saya sudah nunggu di sana. Dia sudah masuk masjid setelah azan, kemudian dia keluar dari situ. Akhirnya enggak disampaikan sabda Nabi SAW tadi, kalau sudah masuk masjid jangan keluar lagi dari masjid. Dia tetap ngeyel, enggak mau manut pada sabda Nabi SAW. Dia pergi. Akhirnya dapat berita lagi, orang ini kecelakaan di tengah perjalanan. Inilah yang dimaksudkan tadi ta'jilul azab, yaitu disegerakan azab di dunia bagi orang yang menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita enggak bisa melakukan perintah-perintah tadi, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sudah jangan nentanglah. Oh, saya terima saya, namun ini belum bisa saya lakukan ya, ini berat ini bagi saya. Itu masih ada sisi penerimaan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dibanding kita langsung nolak. Wah, apa-apaan dalil itu? Enggak benar itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata-kata semacam ini berarti menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati, waspada. Orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, ya, menyelisih perintah Allah, antusi bawang fitnah, bagi mereka nanti akan ditimpakan fitnah. Fitnah tadi di sini apa? kesyirikan, atau mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Kita lagi lihat kisah dari Adi bin Hatim yang baru saja itu masuk Islam, jadi belum mengenal beberapa hal-hal penting dalam agama ini. Namanya Adi bin Hatim, mantan Nasrani. Di antara buktinya dia itu mantan Nasrani, pernah suatu saat dia masih pakai salib. Salib simbol atau bukan? Simbol ya, simbol agama lain. Dia masih pakai salib. Nabi SAW masih lihat, wah, Adi ini masih pakai salib ini. Nabi SAW katakan, itu copot itu, copot simbol salib tadi. Disuruh buang. Karena muslim tidak boleh kenakan simbol-simbol agama lain. Jadi kalau ada pakaian, ada simbol agama lain, kita enggak boleh pakai. Contohnya apa lagi di sini selain salib tadi, contohnya apa? Kalau pas Natal itu ada yang pakai topi putih merah itu apa? Santa Claus. Ada yang jilbab, jilbabnya besar juga karena kerjaannya suruh pakai itu. Bahkan mungkin ada yang mungkin pakai pecis, di atasnya lagi ditaruh itu lagi. Ya, jenggotnya lebat. Topinya apa? Putih merah, Santa Claus. Gak usah bilang merah putih lah, putih merah. Ya. Santa Claus. Simbol enggak bukan, simbol atau bukan itu? Simbol. Itu enggak ada dalam ajaran kita. Orang sudah tahu bosnya itu miliknya agama lain. Ya, sama seperti salib juga itu miliknya agama lain. Ya, orang muslim enggak boleh pakai. Maka topi tadi juga tidak boleh pakai. Terus solusinya gimana tadi kalau pekerja tadi disuruh? Boleh manut enggak? Enggak boleh. Amannya bagaimana? Amannya bagaimana? Resign. Keluar dari kerjaan itu. Kayak enggak ada pekerjaan lain saja di muka bumi ini. Mendingan dia buka warung, jualan tempe, jualan tahu, gorengan. Halal. Halal enggak? Pasti halal. Daripada kerja seperti itu, manut-manut yang enggak boleh. Ya, ini enggak boleh taat pada pimpinan seperti itu. Nah, ini kita masuk juga sama seperti berarti kalau dia ikuti tadi. Ya, kalau dia nganggap, ya, padahal dalam agama kita itu haram, dia menghalalkannya, nanti bisa. Ya, ada dua hukum nantinya, bisa jadi masuk bahasan kita ini. Ini saya mau manut saja sama atasan saya. Walau saya tahu dalam agama saya itu haram, namun ini masalah kerjaan saya. Nah, ini bisa jadi menghalalkan yang Allah itu haramkan. Nah, sekarang kita lihat kisah Adi bin Hatim. Mendengar Nabi SAW sedang membaca ayat. Adi bin Hatim, radhiyallahu anhu, mendengar Nabi SAW sedang membaca ayat yang artinya, mereka menjadikan orang-orang alim dan wali-wali mereka sebagai rab-rab selain Allah. Dan mereka juga mempertuhankan al-masih utama diam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah ilah yang satu. Tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali dia. Maksudnya Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat 31. Taib. Ittakhadu ahbarahum waruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka jadikan alim-alim mereka. Ahbar itu pendetanya Yahudi. Orang alimnya Yahudi. Ingat sifat Yahudi, ini diingat penting sifat Yahudi, punya ilmu namun enggak punya, punya ilmu namun tidak mengamalkan ilmu. Kemudian waruhbanahum dan rahib-rahib mereka. Rahib itu apa? Pendeta Nasrani. Ingat sifat Nasrani, tidak punya ilmu namun semangat untuk beramal. Tidak punya ilmu namun semangat untuk beramal. Terus orang muslim bagaimana? Orang muslim itu sifatnya wasat, pertengahan. Pertengahannya gimana? Harus punya ilmu baru beramal. Amalnya dari ilmu. Ilmu tadi dia amalkan. Kalau dia dominankan salah satu, punya ilmu saja, enggak mau beramal, berarti mirip apa? Yahudi. mirip Yahudi, ngaji terus, namun maksiat terus. Ya, ngaji terus, sudah ngerti ini haram, namun maksiat terus, tetap dia jalan, dia jalankan. Sedangkan kalau dia dominankan amalannya saja, artinya punya amalan, tanya dasarnya dari mana? Wah, enggak tahu saya, pokoknya ini sudah baik. Pokoknya zikir saya ya kepalanya seperti ini. Ya, yang kemarin itu. Ya. Kepalanya seperti itu. Pokoknya zikirnya la ilaha illallah jadi apa kemarin? Wa. Ilmunya dari mana? Wah, pokoknya itu asik aja seperti itu. Saya enjoy. Wah, tentram sekali. Dalilnya mana? Enggak ada pokoknya. Ini sudah tentram bagi saya. Berarti punya amal namun enggak punya ilmu. Mirip apa berarti? Nasrani. Orang muslim tidak ikut Yahudi, tidak ikut Nasrani. Ilmunya dia amalkan. Amalannya dari ilmu. Ingat itu orang muslim seperti itu. Nah, dia mereka menjadikan pendeta Yahudi tadi, pendeta Nasrani sebagai arbab, yaitu rob-rob selain Allah, yaitu orang-orang yang dituruti. Jadi pendeta tadi dituruti saja apa mau mereka. Disuruh A, yo pokoknya ikut A. Disuruh B, yo pokoknya ikut B. Disuruh itu, pokoknya itu haram, pokoknya ikut saja. Kalau pendeta kita itu lakukan, mereka ikuti. Kemudian sebagai arbab min dunillah, arbab rob-rob selain Allah. Kemudian dikatakan wal masih ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal Isa bin Maryam al-Masih putra Maryam yang mereka sembah tadi, mereka itu hanya disuruh menyembah Allah saja yang satu. Ini kan diperintah untuk menyembah Allah saja, mentauhidkan Allah. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Subhanahu, maha suci Allah. Amma yushrikun, terhadap apa yang mereka persekutukan. Nah, lalu Adi dengar ayat tadi. Ayat tadi kan dibaca oleh Nabi SAW. Kok Rasul itu nuduh pendeta Yahudi Nasrani diangkat jadi Tuhan? Apa maksudnya? Lihat protesnya Adi di bawahnya. Adi lantas berkata, Adi lantas berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka. Nah, Adi katakan, wong kami nggak nyembah pendeta kok. Kok dituduh kami itu menyembah, mengangkat mereka sebagai rob. Wong kami nggak sembah kok. Kami nggak sujud di hadapan pendeta. Terus Nabi SAW bersabda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, bukankah mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, lantas kalian pun ikut-ikutan mengharamkannya pula. Dan mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, lantas kalian pun ikut-ikutan menghalalkannya. Aku mengatakan, ya Nabi bersabda, itulah bentuk penyembahan terhadap mereka. Nah, lihat, bukankah mereka, mereka ini siapa? Yahudi Nasrani, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Allah sudah halalkan, namun kalian itu haramkan. Contoh, Nasrani itu haramkan dirinya kalau dia itu menjadi pengabdi ya untuk tempat ibadahnya. Kita sebut apa, pendeta sama apa? Yang perempuan apa? Suster ya, biarawati. Ya. Biarawati betul loh. Hah? Nah, mereka kan haramkan dirinya apa? Untuk menikah. Padahal Allah halalkan atau tidak? Nikah halal atau tidak? Halal. Mereka haramkan. Tujuannya apa? Untuk mengabdi pada Allah saja. Padahal Allah halalkan itu. Itu buktinya diantaranya. Lantas kalian pun ikut-ikutan mengharamkannya pula. Dan mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Ada yang Allah itu haramkan. Daging babi, Allah itu haramkan. Namun mereka itu halalkan. Lantas kalian pun ikut-ikutan menghalalkannya. Lantas Adi dengar ini, betul itu. Seperti itulah Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian Nabi SAW katakan, tilka fatilka ibadatuhum. Itu tadi yang dimaksudkan beribadah kepada mereka. Berarti ibadah kepada pendeta tadi bukan bentuknya sujud saja. Datang kemudian sembah di situ, bukan itu saja. Namun dalam apa? Penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan. Berarti di sini dicatat, taat ulama dalam penghalalan dan pengharaman ada dua tingkatan. Taat ulama dalam penghalalan dan pengharaman ada dua tingkatan. Ad-darajatul ula, tingkatan yang pertama, taat ulama atau penguasa dalam mengganti ajaran agama, tabdiluddin, dalam mengganti ajaran agama. Yaitu yang Allah halalkan dijadikan apa? Haram. Yang Allah halalkan dijadikan haram. Dan yang Allah haramkan dijadikan halal. Berarti sudah diketahui ini haram, ini halal. Babi itu sudah diketahui haram. Namun dia ganti, tabdil, dia ganti tadi. Yang haram ini berubah jadi apa? Halal, gara-gara manut ulama ini. Jadi sudah tahu itu haram, namun ngikut ulama tadi. Berarti manut pada ulama. Berarti hukumnya sekarang, hukumnya adalah kufur dan syirik akbar. Kufur dan syirik akbar. Karena telah mengganti apa tadi? Hukum agama. Sekarang derajat yang kedua, tingkatan yang kedua. Mentaati ulama atau penguasa dan sudah mengetahui itu halal dan itu haram, dan sudah mengetahui itu halal dan itu haram, jadi sudah tahu ini halal. Saya nggak ikuti ulama karena ini, namun saya sudah tahu itu halal dan itu haram. Dan ia melakukannya, dan ia melakukannya dalam rangka maksiat. Dalam rangka maksiat. Maka hukumnya Maka hukumnya sama seperti ahli maksiat berdosa. Berarti perbedaan dengan yang kedua apa? Masih mengakui itu halal. Allah halalkan, dia masih akui. Masih mengakui itu juga haram. Dia ikuti juga itu haram. Babi itu dia ikuti haram. Namun kenapa dia makan babi? Ah sudahlah, ikut-ikutan ulama ini sajalah. Ya. Saya pilih yang enak saja. Saya tahu itu haram. Dia maksiat berarti. Berarti dia dihukumi makan makanan yang haram. Maka hati-hati. Kalau kita cuma manutan saja sama kiai, ustaz, ulama, lihat dua hal tadi. Ya. Kalau kita itu lakukan karena ketaatan mutlak, pokoknya apa saja kata kiaiku, manut. Mau dibawa ke surga, mau dibawa ke neraka, saya pokoknya ikut saja. Kalau seperti ini ketaatan mutlak sekali. Hukum untuk pertama ini apa? Syirik akbar. Ingat, syirik akbar. Namun kalau dia itu sudah tahu itu haram, saya tetap mau lakukan yang haram ini, saya mau maksiat saja di sini. Saya enggak ingkari hukum ini. Dia enggak ingkari di sini. Namun pokoknya hawa nafsunya ikut saja. Ya, mumpung ini ada yang ikut-ikutan juga gitu. Nah, dia ikut tadi, maka hukumnya jadi pelaku maksiat berdosa. Ya, hati-hati di sini, ya, perlu hati-hati karena bisa jadi kita malah kalau manut seperti itu jadi yang pertama tadi, syirik akbar. Nah, sekarang kita lihat kandungan bab. Kandungan bab utama tafsir surat An-Nur ayat 63. Tafsir surat An-Nur ayat 63. Yaitu apa tadi? Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adzabun alim. Lihat perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjelaskan ada yang membanding-bandingkan dalil dengan ingin mempertentangkannya dengan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Terus yang kedua. Yang kedua, tafsir surat Al-Baqarah ayat 31. Apa surat Al-Baqarah? At-Taubah. Ditulis kalau belum paham, At-Taubah nama lainnya Al-Baqarah. Kemarin sudah kita sebut, kenapa disebut Al-Baqarah? Baro'ah itu artinya berlepas diri. Karena surat At-Taubah itu berisi berlepas dirinya Allah dari, Allah itu berlepas diri dari orang-orang munafik. Makanya diantara ciri surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena sini mau bicara orang munafik, ngapain kita itu tabarukan muji nama Allah di awal. Ya, tabaruk dengan nama Allah di awal. Ini membicarakan orang-orang munafik yang di sini semuanya dicela dalam ayat itu. Terus yang ketiga. Yang ketiga perlu diperhatikan makna ibadah yang sebelumnya diingkari oleh anti. Nah, berarti ibadah bukan hanya menyembah sesuatu. Bukan hanya sujud pada sesuatu. Namun ibadah juga adalah dalam masalah ketaatan. Dalam masalah ketaatan, kalau ada yang taat pada makhluk, padahal ini hanya boleh khusus untuk Allah saja, yaitu dalam masalah penghalalan, pengharaman, kita hanya boleh manut pada perintah Allah saja, maka dia telah terjatuh dalam syirik tha'ah, syirik ketaatan. Yang keempat. Yang keempat, contoh kasus yang disampaikan Ibnu Abbas dengan menyebut Abu Bakar dan Umar, sedangkan Imam Ahmad dengan menyebut Sufyan. Nah, lihat Ibnu Abbas bantah orang yang ingin banding-bandingkan sabda Nabi SAW dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Hampir-hampir batu itu turun dari langit. Lalu Imam Ahmad membandingkan ya sabda Rasulullah SAW dengan ada yang membandingkan lagi dengan perkataan Sufyan As-Sawri. Dia bawakan ayat tadi surat An-Nur ayat 63. Ya, maka tidak bisa kalau ada sabda Rasulullah SAW pokoknya nerima saja. Kita mungkin bisa pahami dengan makna lain, pokoknya hadis ini terima saja. Mungkin masih bisa dikompromikan lagi dengan dalil A, dalil B, dalil C. Pokoknya yang ini jangan ditolak dulu. Kalau kita malah nolak, wah apa-apaan sabda Rasul seperti itu. Ya. Kalau nolak seperti itu hati-hati. Bisa tertimpa fitnah. Fitnah apa yang dimaksud? Syirik. Terus yang kelima. Yang kelima, kondisi zaman telah berubah sampai titik kulminasi yang demikian itu, sehingga mayoritas orang beranggapan bahwa menyembah orang-orang salih adalah amal yang paling mulia. Penyembahan kepada orang-orang salih itu pun dinamakan sebagai kewalian. Bentuk penyembahan terhadap orang alim adalah dengan mengikor terhadap ilmu pengetahuan dan fikihnya, tanpa melihat kesesuaiannya dengan firman Allah dan Rasulnya. Kondisi pun terus berubah sampai-sampai orang-orang yang tidak salih pun disembah dan orang-orang bodoh pun diikuti pendapatnya. Nah, kalau lihat kalimat yang terakhir itu bagus sekali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sebutkan, orang-orang yang tidak soleh pun disembah, orang-orang bodoh pun diikuti. Pokoknya kalau sudah sampaikan sesuatu di media sosial, pokoknya itu baik. Disebar puasa 1 dan 2 Rajab. Siapa yang menyebar ini? Apa kemarin itu? Nah, dosa-dosanya diampuni berapa tahun? Puasanya 3 hari 700 tahun. Nyebar berita tadi 80 tahun. Saya juga bisa nyebar kayak begitu, gampang saya buat-buat kayak begitu. Ya. Iya kan? Kok kayak teksnya ini enggak dari Nabi ya? Siapa yang nyebar kayak gini? Itu pokoknya kalau lihat aja kalimat ini, siapa yang nyebar kayak gitu, ujungnya kok kayak gitu terus. Sudah kena masalah ini kayaknya ini. Apalagi enggak ada referensi. Enggak ada sumber, enggak ada rujukan yang tertera di akhir itu, enggak disebutkan. Ya. Harusnya terakhirnya ditulis referensi hoax. Gitu harusnya, iya kan? Enggak berani itu sebutkan referensinya itu dari mana. Maka enggak usah diamalkan. Dan para ulama itu katakan tidak ada puasa khusus di bulan Rajab, termasuk tanggal 1, 2, dan 3. Ya. Kalau itu sudah bermasalah, ya enggak usah juga ikut-ikutan nyebar, nyebar amalan itu. Ya. Ada beberapa yang tanya ke saya malas jawab, capek. Ini beribu-ribu orang nanya, ah capek sudah ngomong kayak gini aja. Nanti ini tanggapi lagi, wah dunia WA ayo kayak gitu. Ini baru berita masuk awal bulan loh, belum nanti masuk 2019 loh ini. Belum nanti bumbu-bumbu politiknya banyak nanti di situ. Ini baru masuk awal bulan Rajab, belum nanti masuk 2019. Lihat WA-nya nanti kebak kayak apa nanti isinya. Wallahu a'lam, selesai bab 38. Istirahat. Gangsal menit, 5 menit.